yuk sambut tamu spesial kita, Lara Kutoro. Lara, hai. Hai. Ya, kamu wangi banget. Spill parfumnya dong, pasti mahal ya. Enggak. Namanya juga artis. Oh, itu. Aku pakai Soclean Liquid Perfume Collection kalau nyuci baju. Harum mewah Dolce Vita Rose-nya gak ada yang ngalahin. Serasa mencuci dalam rendaman parfum high class. Wah, sehebat itu. Iya dong. Kamu tahu nggak? Soclean Liquid sekarang dilengkapi dengan teknologi 3 kali perfume boost. Jadi mau dicuci, dijemur, dipakai pun pakaian tetap wangi. Wow, berikan aplaus sekali lagi buat Lara Sutoro dan Soclean Liquid Perfume Collection juga dong. Soclean Liquid Perfume Collection, membersihkan dalam sentuhan keharuman mewah. Wingscare.